Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran mukhtasar siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih pada bab tuntutan dan permintaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi alaihi salatu wassalam untuk ditampakkan kepada mereka tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, amma isqatus sama'i kisafan fahadha la yakunu illa yawmal qiyamah. Adapun turunnya awan dalam bentuk potongan-potongan kecil, hal ini tidak mungkin terjadi kecuali nanti di hari kiamat. Jadi mereka juga meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara permintaannya untuk melihat awan atau memegangnya turun layaknya seperti hujan atau salju. Namun hal itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang mereka minta, diminta atau tidak, sesungguhnya akan terjadi nantinya. Awan itu akan turun dan sebagai tanda kehancuran dunia. Bukan lagi turun, pecah. Wa ammal ityanu billah wal malaikati qabila. Fahada lama sa'ala qawmu Musa, Musa ma huwa dunahu akhadajhumus sa'iqah. Adapun permintaan datangnya Allah yang kemudian dikawal oleh malaikat-malaikatnya, ini pertanyaan yang pernah diajukan oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Bahkan permintaan mereka lebih ringan. Itu saja Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan sa'iqah, yakni semacam petir yang membuat mereka tidak sadar. Waqala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama' al-ayat. Ahli kitab meminta kepadamu untuk diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Bayyana subhanahu annal musyrikina wa ahlul kitab sa'aluhu inzala kitabi minas sama. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin dan juga ahli kitab, mereka menuntut Nabi untuk menurunkan kitab suci langsung dari langit. Wa bayyana anna ta'ifataini la yu'minun idha ja'ahum dhalik. Dan Allah ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka berdua, yakni musyrikin dan ahli kitab, tidak bakal beriman kalau seandainya permintaannya dipenuhi. Wa annahum innama sa'aluhu ta'annutan. Mereka menuntut Nabi hanya karena mereka keras kepala, bukan karena memang mereka ingin meneguhkan hati sehingga mereka gampang untuk beriman, tidak. Tapi karena memang mereka, bentuk keras kepala mereka, kesombongan mereka, penentangan mereka, akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah SAW permintaan-permintaan yang menurut logika mereka menjatuhkan Nabi, menganggap Nabi tidak akan mampu. Bailakhiri. Faqala alil musyrikin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang permintaan mereka, orang-orang musyrikin. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin. Kalau seandainya kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang tertulis dalam kertas. Waqala an ahli kitab, dan Allah ta'ala berfirman tentang ahli kitab, faqad sa'alu Musa akbara min dalik, faqalu arinallaha jahratan. Mereka mengatakan, meminta kepada Nabi Musa permintaan yang jauh lebih besar daripada kitab. Mereka meminta untuk ditampakkan Allah terang-terangan. Ila qawlihi mithaqan ghalidha, sampai pada firman Allah ta'ala, mithaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Fahum ma'a hadha naqadul mithaq wa kafaru bi ayati Allah wa qatalu nabiyyin. Meskipun demikian, mereka tetap melanggar perjanjian Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, bahkan berani membunuh nabi-nabi Allah. Fakana fihi min al-i'tibar anna alladhina la yahtaduna idza ja'at jumul ayatul muqtarahah lam yakun fi maji'iha manfa'atun lahum. Dari sini terdapat sebuah pelajaran. Orang-orang yang mereka tidak berniat untuk mendapatkan petunjuk dari tanda-tanda yang mereka usulkan, maka kalau seandainya dipenuhi usulan mereka, tidak ada manfaat bagi mereka sedikit pun. Bal fiha wujubu 'uqubati 'adabil istiqsal idza lam yu'minu wa taghlidul amri 'alaihim. Bahkan sebaliknya, kalau permintaan mereka dipenuhi, maka hukuman berupa azab yang membinasakan akan dijatuhkan kepada mereka ketika mereka tidak mau beriman dan urusan mereka akan semakin rumit dan sulit. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا, berdasarkan atau karena sebab kezaliman dari orang-orang Yahud, فَكَنَا لَا يُنْزِلُ مِسْلَ هَادِهِ أَعْضَمْ رَحْمَةً وَحِكْمَةً. Maka ketika Allah tidak memenuhi permintaan mereka sebagai bentuk rahmat dan hikmah yang sangat mendalam bagi mereka sendiri. Walamma talab al-hawariyuna min al-masih al-ma'idah kanat min al-ayatil mujibah liman kafara biha azaban lam yu'adzib Allah bihi ahadan min al-alamin. Orang-orang hawariyun, yakni kaumnya Nabi Isa, mereka meminta kepada Nabi Isa untuk didatangkan hidangan dari langit. Permintaan mereka ini justru membuat hancurnya mereka ketika mereka mengkufuri Al-Ma'idah tersebut. Bahkan Allah mengadab mereka dengan adab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya dan sesudahnya. Barakallahu fiik. Tayyib. Jadi orang-orang Hawariyun, yakni kaumnya Nabi Isa, mereka itu minta. Sama seperti orang musyrikin, keras kepala, sebenarnya tidak mau beriman, ngetes nabinya saja. Untuk didatangkan Al-Ma'idah, hidangan dari langit. Mereka saksikan sendiri. Nabi Isa sudah memperingatkan, ini permintaannya tidak pantas. Ya. Mereka tetap ngotot dan memberikan jaminan akan beriman. Akhirnya beliau pun berdoa kepada Allah untuk memenuhi permintaan mereka. Allah menyampaikan, akan kami turunkan. Tapi kalau mereka tetap tidak mau beriman, maka akan kami hukum mereka dengan hukuman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Boleh nanti menikmati hidangan itu, asalkan jangan dibungkus, jangan disimpan, jangan dibawa pulang, dimakan di tempat. Mereka mengiyakan. Allah turunkan hidangan tersebut dari langit. Dan mereka melihat hidangan itu turun dari langit. Yo, hidangan yang enggak acak-acakan, yang enggak tumpah-tumpah, rapi ya. Kita aja kalau bawa nasi kotak naik motor ya, berangkat dari tempat hajatan rapi bagus siap makan sampai rumah wis brodol kabeh ya, nasi jadi lauk, lauk jadi nasi. Nah, jadinya nasi campur bukan nasi kotak ya. Gak karu-karuan sudah. Ini dari langit turun ke bawah. Ini sebuah pemandangan yang subhanallah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi ya, mata hati sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hidangan sudah siap, kemudian mereka pun menyantapnya, ternyata mereka berkhianat. Diambil, disimpan, dibawa pulang. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka waktu beberapa hari setelah kejadian itu. Tidak lama setelah itu mereka dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Hidup beberapa hari, kemudian mereka mati. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib. Orang yang beriman, yang menginginkan kebaikan, mereka tidak bakal sibuk minta pembuktian dari Allah. Justru orang yang beriman itu, yang dia minta dari Allah adalah petunjuk, keimanan, ketakwaan. Yang itu jauh lebih besar dari apa yang mereka minta. Jauh lebih besar daripada hidangan yang turun dari langit. jauh lebih besar daripada gunung yang dirubah menjadi emas. Jauh lebih besar daripada gurun pasir yang dirubah menjadi kebun sawah ladang yang penuh dengan air sungai yang mengalir. Kalau mereka memang orang-orang yang memiliki hati dan fitrah yang memang betul-betul ingin untuk beriman, yang mereka lihat bukan itu. Yang mereka lihat adalah kebenaran. Yang mereka lihat itu adalah wahyu, risalah, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW siang dan malam. Kalau memang mereka menginginkan kebaikan dan kebenaran, mereka akan yahtadun bihadih. Langsung menerima petunjuk dari Nabi SAW. Tapi karena memang sudah ditutup mata hatinya, yang ada hanyalah kecongkakan, kesombongan, penentangan, keras kepala, semakin bertambah, semakin semena-mena, bahkan berani untuk menantang dan meminta dari Nabi agar ditampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah Nabi SAW tidak menuruti permintaan mereka karena Allah sudah menegur dan memberikan opsi pilihan. Kalau dituruti gampang, gunung jadi emas itu gampang. Jazirah Arab jadi padang rumput yang subur banyak sungai, gampang itu. Tapi masalahnya mereka mau beriman apa enggak setelah itu. Kalau enggak mau beriman, berarti nasibnya sama. Mereka akan binasa dan tidak tersisa. Nabi enggak mau. Karena tujuan beliau berdakwah agar mereka mengenal kebaikan. Bukan menang-menangan mana yang paling kuat, ini doa dikabulkan, minta ini dikabulkan, ilah akhirnya enggak seperti itu. Bukan itu yang diinginkan sama Nabi SAW. Beliau melihat kok mereka sepertinya mau beriman kalau dituruti, dimintakan kepada Allah. Tapi Allah mengingatkan. Dan alhamdulillah menunjukkan bagaimanakah rahmatnya Nabi kita, syafaqahnya beliau terhadap umatnya, beliau lebih memilih untuk tidak dikabulkan permintaan mereka. Dan terus beliau menyampaikan kebenaran kepada mereka. Alhamdulillah sebagian dari mereka pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Khalas ya. Al-afu minkum. Ya lumayan lah beberapa menit ya. Yaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu.